Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Rabu 21 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Pekerja temukan granat nenas saat gali parit di Matanggole. Dinas Kesehatan Sebelu Salam temukan dua penderita kaki gajah. Rumah warga Lok Ketapang terancam ambruk digerus ombak. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, warga Kecamatan Matangkuli Aceh Utara pada Rabu pagi dihebohkan dengan temuan granat nenas dalam parit di Desa Meria, Kecamatan setempat. Granat ini pertama kali ditemukan oleh Yusril Arafah, 37 tahun, saat menggali parit untuk pengerjaan proyek desa. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Matanggole AKP Samsul Bahri mengatakan ketika itu Yusril Arafah bersama rekannya bekerja menggali parit untuk pengerjaan proyek desa Meria. Tiba-tiba Yusril melihat benda aneh. Setelah dipastikan, ternyata benda itu adalah granat. Selanjutnya, penemuan benda berbahaya itu dilaporkan ke Mapolsek Matanggole. Setelah dipastikan granat nenas tertanam dalam parit, polisi yang tiba di lokasi langsung memasang polis line agar warga tidak mendekati lokasi penemuan granat. Kemudian, Polsek Matanggole berkoordinasi dengan pihak tim penjinak bom Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Aceh ke lokasi untuk mengamankan granat. Diduga granat itu peninggalan masa konflik. Kepala Detasemen B Pelopor Sat Brimobda Aceh, Kompol Dodik Yulianto menyebutkan, meskipun granat nenas tersebut sudah berkarat bagian luarnya, namun masih memiliki daya ledakan yang tinggi. Sebab itu jenis granat pabrikan dan bukan rakitan. Saudara Lun, Dinas Kesehatan Kota Sebulu Salam menemukan dua warga daerah itu menderita penyakit kaki gajah atau filariasis. Keduanya menetap di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri. Kedua pasien saat ini sudah dalam penanganan petugas medis. Dari Sebulu Salam, Khalidin melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sebulu Salam, Mas Suri menjelaskan penemuan kedua pasien filariasis ini setelah tim jajarannya diinstruksikan untuk mendata dan mengecek penyakit menular di wilayah tersebut secara door-to-door. Hasilnya ditemukan adanya penderita kaki gajah yang mulai terlihat bentuk secara fisik, yakni perbedaan ukuran besar kaki kanan dengan kaki kiri. Kedua pasien itu merupakan warga pindahan dari Kabupaten Aceh Singkil yang menetap sejak 6 bulan lalu di Kota Sebulu Salam. Mas Syuri mengaku sejak dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sebulu Salam 22 April 2016 lalu, dirinya konsen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Sada kata itu. Salah satunya dengan menuntaskan penanganan penyakit menular. Hasil pengecekan secara door-to-door ke lapangan, petugas medis menemukan sejumlah penyakit menular lainnya seperti kusta di bakal buah, Kecamatan Simpang Kiri. Tak hanya itu, penyakit menular lainnya berupa tuberkulosis juga tinggi di Sebulu Salam. Sidaralun, rumah warga dan kantor sekretariat Satgas SAR Aceh Selatan terancam ambruk diterjang ombak. Akibat pembangunan tanggul pemecah ombak ataupun breakwater di Kampung Luk Ketapang, Kecamatan Tapatuan tidak merata. Warga berharap pemerintah bisa segera menuntaskan pemasangan batu gajah di sepanjang bibir pantai Kampung Luk Ketapang. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Mai Fendri mengatakan dulu sebelum dipasang tanggul pemecah ombak, jarak bibir pantai dengan kantor SAR dan rumah warga sekitar 15 meter. Kini bibir pantai tersebut semakin digerus ombak dan jarak kantor SAR dengan bibir pantai hanya berkisar 1,5 meter lagi. Hal itu terjadi karena hanya sebagian bibir pantai yang dipasang batu gajah, sehingga membuat lokasi yang belum dibangun breakwater dengan mudah dihantam ombak. Jika kondisi itu harus dibiarkan, dikhawatirkan rumah warga dan kantor Sekretariat SAR Aceh Selatan bakal ambruk ke laut karena terjangan ombak makin mengganas. Mai Fendri bersama warga meminta kepada pemerintah Aceh untuk segera membantu penuntasan pembangunan tanggul pemecah ombak di sepanjang pesisir pantai Kampung Luk Ketapang, sehingga kecemasan warga akan terjangan ombak besar bisa segera teratasi dan masyarakat pun bisa hidup nyaman dari ancaman abrasi. Sedaralun, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Irwandi Yusuf Nova Iriansyah menjadi peserta pertama yang mendaftarkan ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh. Mereka ditemani sejumlah simpatisan dan partai pendukung. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Irwandi Nova hadir sekitar pukul 10 WIB. Selain simpatisan dan petinggi partai pendukung, baik Irwandi maupun Nova turut didampingi oleh istri masing-masing. Pasangan ini diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan sejumlah komisioner. Ketua KIP Aceh mengatakan setelah pendaftaran ini, KIP akan melakukan proses verifikasi pencalonan hingga penutupan pendaftaran pada 23 September 2016 nanti. Jika tidak memenuhi syarat, maka KIP terpaksa menolak pendaftaran calon untuk maju pada pilkada tahun depan. Ridwan Hadi meminta seluruh calon baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh untuk mematuhi persyaratan dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Apabila syarat pencalonan sudah memenuhi syarat, maka akan diikutkan pada pemeriksaan kesehatan yang berlangsung mulai 24 hingga 25 September. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, bakal pasangan calon gubernur Aceh Zaini Abdullah dan wakilnya Nasaruddin juga mendaftarkan diri untuk maju dalam gelaran Pilkada Aceh 2017. Petahana ini menjadi pasangan dari jalur independen pertama yang mendaftar ke KIP Aceh. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Zaini dan Nasaruddin diantar oleh ratusan simpatisannya. Pasangan ini menaiki mobil terbuka saat menuju ke kantor Komisi Pemilihan Independen KIP Aceh. Mereka menjadi pendaftar kedua setelah Irwandi Yusuf Nova Iriansyah yang mendaftar sekitar pukul 10 WIB. Seperti pasangan sebelumnya, pasangan ini juga disambut oleh Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan sejumlah komisioner KIP lainnya. Saat mendaftar, mereka juga diberi pengarahan tentang seluruh tahapan usai pencalonan, baik tes kesehatan maupun uji baca Al-Quran. Petahana Zaini Abdullah dan wakilnya diketahui akan bertarung pada Pilkada Aceh 2017 melalui jalur perseorangan. Selain dirinya, pasangan lain yang akan ikut pada perebutan kursi orang nomor satu di Aceh lewat jalur independen ialah Zakaria Saman T. Alaidin Shah dan Abdullah Putih Said Mustafa. Sedaralun, sebanyak 6 puskesmas dalam wilayah Kota Lusmawe sampai saat ini belum mencairkan dana JKN untuk jasa tenaga medis jatah Juni hingga Agustus 2016 atau selama 3 bulan. Padahal dana bersumber dari BPJS tersebut telah lama ada di rekening masing-masing puskesmas. Keenam puskesmas tersebut, Banda Sakti, Mon Gedung, Blangcut, Blang Mangat, Muara 1, dan Muara 2. Dari Lusmawe, Saiful Bahri melaporkan. Seorang tenaga medis yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan, biasanya mereka selalu menerima jatah jasa medis dari JKN tiap bulan berjalan, yakni usai BPJS mentransfer dananya ke rekening puskesmas. Namun terhitung jatah bulan Juni sampai sekarang belum ada kabar kapan dana tersebut disalurkan. Padahal dananya sudah masuk ke rekening puskesmas. Berdasarkan informasi dihimpun, dana JKN untuk setiap puskesmas tiap bulannya mencapai 100 hingga 200 juta rupiah, sesuai dengan banyaknya masyarakat yang terlayani di puskesmas. Sehingga dirata-ratakan jumlah dana JKN untuk ke-6 puskesmas setiap bulannya mencapai 700 juta rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk obat-obatan dan juga jas tenaga medis. Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan Lusmawe, Dr. Lasmita mengakui dana JKN jatah jasa medis terhitung Juni sampai sekarang belum disalurkan seluruh puskesmas. Menurutnya, penundaan pembayaran jatah jasa medis dikarenakan adanya perubahan peraturan Menteri Keuangan pada Juli lalu. Sedaralun, bentrokan berdarah terjadi di Desa Kertapati, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sorolangan, Jambi. Akibat bentrokan berdarah yang melibatkan dua keluarga besar ini, satu orang tewas dan 4 orang kritis terkena sabetan senjata tajam. Okezone.com melansir. Informasi dihimpun menyebutkan bentrok berdarah ini dipicu permasalahan keluarga besar Ens dan Ede. ANS membawa keluarganya, ZU dan ZU dan JU, sedangkan ED membawa Fir dan Kus. Dengan membawa senjata tajam jenis parang, mereka saling serang. Akibat bentrok ini, kedua belah pihak jatuh korban. Fir mengalami luka parah di leher akibat sabetan senjata tajam dan meninggal dunia di puskesmas Mandi Angin. Empat orang lainnya mengalami kritis yaitu ANS, ZU, ED, dan Kus saat ini dirawat di dua rumah sakit. Sementara CO, satu pelaku bentrok berdarah, dikabarkan kabur. Kapos Ramil Mandi Angin, Peltu Sukarman membenarkan ada bentrok keluarga. Saat ini petugas Polsek dan juga Polres Sarolangun sudah melakukan penjagaan di lokasi bentrok. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 21 September 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.